Let it let, let it let. Tandure wo sumiler, ta ijo royo royo, ta senggo temanten anyar. Jangan, jangan penek no blimbing kui, lunyu lunyu penek no kan gumbasu. Toto tiro, toto tiro, kumi terbeda ing pinggir. Tondo mono jumatono, kanggo sepo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo sura. Tiro.